Rambut berkepang dua, ingin ku menyapanya. Jangan-jangan kau coba berhasrat untuk menggoda. Aku tidak sendiri, tapi jalan berdua. Mana orangnya yang kau maksudkan itu? Ku tahu kau berdusta, aku tidak percaya.